عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Di pertemuan kemarin, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Allah Adam diperintahkan untuk tinggal di dalam surga bersama istrinya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Wa qulna, dan kami berkata, atau aku berkata, Allah Subhanahu wa taala, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah kalian berdua apa yang ada di dalam surga semau kalian berdua. Apapun yang kalian ambil, apapun yang kalian makan ataupun minum, lakukan, terserah. Tapi wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan coba-coba kamu berdua mendekati pohon ini. Allah menentukan pohon tertentu. Wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan kalian berdua dekati pohon ini. Kenapa kalau mendekati? Fatakuna minadh-dhalimin. Kalau kalian mendekati, maka kalian tidak patuh, tidak taat. Nabi Adam tinggal di surga bersama istrinya. Lah, surga itu segalanya sudah cepat. Ndak ati nanem, gak pakai nyirami, mupui, manen, mengelola misalnya numbuk, kemudian bikin roti, adonan dan lain sebagainya, gak pakai. Cepat, langsung jadi. Roti langsung jadi, beras langsung jadi nasi. Jadi gak pakai nanem, gak pakai bajak, gak pakai nyirami, enggak pakai mupui, wis trimo dadi di surga. Kalau di dunia kan proses kita. Kita mau beras, nanam dulu. Sebelum nanam bajak dulu, kemudian ditanami bibit, kemudian dipupui, kemudian disirami, kemudian dijaga, dirawat dari hama dan yang lain sebagainya, kemudian ketika sudah waktunya panen, butuh waktu, proses. Begitu juga buah, tergantung musimnya. Dari kecil dulu pohonnya besar, ketika besar mulai berbuah, dari buah kecil menjadi lebih besar dan seterusnya. Tapi kalau di surga enggak, di surga langsung cepat wisan, mau apa langsung jadi, enak. Karena itu orang hidup di surga itu berada di dalam kenikmatan yang nikmat. Gak ada proses masak, bumboni dan yang lain sebagainya. Fi raghadil aish, dia berada di dalam kehidupan yang nikmat, kehidupan yang nyaman. Tapi namanya orang berada di dalam kenikmatan, itu pasti ada yang iri. Karena itu dikatakan oleh para ulama, kullu dzi nikmatin mahsud. Setiap orang yang memiliki kenikmatan apapun itu pasti ada yang iri. Pasti ada yang iri. Kita beli motor baru, ono ae sing gak seneng. Beli mobil baru, ada aja yang gak seneng. Beli rumah baru, ada aja yang gak seneng. Itu pasti. Gak semua orang seneng dengan apa yang kita beli, dengan apa yang kita miliki. Pasti ada yang iri. Jadi setiap orang yang memiliki kenikmatan pasti ada yang iri. Lah sepertinya Nabi Adam, Nabi Adam mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kenikmatan. Ada yang iri. Siapa yang iri? Iblis. Iblis. Lah iblis ini iri karena didahului dengan apa? Sakit hati. Didahului dengan sakit hati. Orang yang iri itu satu di antara dua. Antara dia hatinya memang sudah jelek, gak pernah ada kontak fisik dengan orang, tapi ketika orang itu memiliki kelebihan dia gak seneng. Atau karena ada kontak fisik sebelumnya yang membuat dia jengkel sehingga dia iri. Seperti iblis. Iblis ini sudah ada benih apa? Gak seneng dengan Nabi Adam dari awal. Sudah ada benihnya, sudah ada bibitnya, gak seneng dengan Nabi Adam. Kenapa? Nabi Adam baru diciptakan, Allah sudah memerintahkan malaikat untuk sujud. Iblis menolak, gak mau. Sudah itu Allah memasukkan surga bersama istrinya lagi. Tambah nemen iblis, jengkelnya, iri iblis. Lah iri ini kenikmatan yang dimiliki orang ingin hilang dari orang itu. Itu iri. Iri itu adalah orang yang menginginkan kenikmatan orang lain hilang darinya. Misalnya nih, A. A punya kenikmatan. Si A punya kenikmatan. B gak seneng. Si B kepingin kenikmatan yang dimiliki A ini hilang. Hilang ke dia atau hilang ke kemanapun, pokoknya hilang. Itu iri. Itu iri. Lah iblis ini iri. Gak seneng kenikmatan itu dimiliki Nabi Adam. Inginnya kenikmatan itu hilang dari Nabi Adam. Karena ingin hilang dari Nabi Adam, si iblis ini berusaha, berusaha mengeluarkan Nabi Adam. Yang Allah sebelumnya mengingatkan Nabi Adam, Allah sebelumnya sudah mengingatkan Nabi Adam dengan mengatakan, "Fagulna ya Adamu, inna hadza aduwwun laka wa li zaujika, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Katanya Allah kepada Nabi Adam, wahai Adam, sesungguhnya ini, yaitu iblis, sesungguhnya iblis ini aduun laka, musuhmu, wali zaujika, dan untuk istrimu. Iblis ini musuhmu dan musuhnya istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati. Jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga. Kalau kalian sampai keluar dari surga karena iblis, fatashqa, maka kamu akan menjadi orang yang payah, menjadi orang yang capek. Bukan tashqa diartikan celaka, tat'ab. Fatashqa ay fatat'ab. Kamu akan payah, akan capek. Apa capeknya? Seperti yang kita katakan tadi, kalau di surga cepat, kalau di dunia proses. Fatashqa, fatat'ab, kamu akan payah. Payahnya apa? Akan bajak sawah, akan tandur, akan manen, akan apa namanya? Apa? Nombok atau nyelep, ya. Kemudian bikin adonan. Setelah bikin adonan, masukkan ke oven atau semisalnya. Capek ini. Proses yang lama. Ini sekarang misalnya adonan wis dadi adonan ae. Ngelebokno oven sing ngenteni. Beberapa menit atau beberapa jam misalnya. Nunggu sian. Payah. Di surga enggak pakai seperti itu, cepat. Nah, karena itu katanya Allah, jangan sampai kalian berdua dikeluarkan oleh iblis dari surga ini. Kamu akan payah. Sudah diingatkan sama Allah. Lah iblis selalu berusaha mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Lah surga itu dijaga malaikat. Iblis enggak bisa masuk. Enggak bisa masuk iblis. Wah, iblis makhluk yang terusir. Diusir sama Allah. Diusir sama Allah, nggak bisa masuk. Akhirnya iblis ini berusaha, berusaha iblis. Berusahanya iblis masuk surga untuk membujuk Nabi Adam memakan atau mendekati pohon yang dilarang oleh Allah ke binatang-binatang. Nawari binatang-binatang, siap enggak membantu iblis? Semua binatang nolak. Semua binatang nolak, enggak ada yang mau. Kecuali ular. Kecuali ular, tapi sebagian mengatakan ularnya tidak sama dengan ular yang ada di dunia ini. Kecuali ular. Jadi semua binatang nolak kecuali ular. Lah iblis ini masuk lewat gigi taringnya ular. Sembunyi di situ. Sembunyi di situ. Ada riwayat bukan masuk sembunyi di gigi taringnya ular, tapi iblis menyerupakan dirinya seperti ular. Nyamar jadi ular si iblis ini. Atau bukan ular, bukan menyerupai ular, tapi menyerupai binatang surga gitu. Iblis menyerupai binatang surga. Masuk ke surga, lolos dari hadangan malaikat. Malaikat enggak sadar, lupa malaikat ini. Kalau iblis bisa berubah wujud, ya, bisa berubah wujud. Masuk. Masuk ke dalam surga. Ada riwayat iblis itu membujuk Nabi Adam dari dunia, dari bumi. Nabi Adam di langit, tapi iblis membujuknya dari bumi. Nah, riwayat itu, ada riwayat seperti. Nah, karena itu Allah mengatakan dalam ayat Al-Qur'an, "Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya lahuma min sawatihima." Fawaswasa lahuma syaitan. Setan mengganggu keduanya, mengganggu Nabi Adam dan Siti Hawa. Liyubdiya lahuma ma wuriya lahuma min sawatihima. Untuk menampakkan apa yang ditutup atau melepas apa yang dipakai, artinya untuk melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Karena itu Allah dalam ayat Al-Quran mengatakan dalam ayat yang lain, ya bani Adama la yaftinannakumu syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Karena itu Allah mengingatkan kita, wahai bani Adam, wahai manusia, la yaftinannakum syaitanu, jangan sampai setan membuat fitnah di antara kalian. Kama akhraja abawaikum minal jannati, sebagaimana setan itu berhasil mengeluarkan orang tua kalian, ayah kalian, yaitu Nabi Adam, minal jannah, dari surga, berhasil. Yanzi'u anhuma libasahuma, yang mana keberhasilannya iblis atau setan itu dengan mencabut, melepas dari Nabi Adam dan Siti Hawa libasahuma, pakaian mereka berdua. Liyuriyahuma sawatihima, untuk menampakkan dari keduanya kejelekan-kejelekan keduanya. Nah, orang kalau gak patuh itu kan berarti elek ya. Orang kalau tidak patuh kepada majikan itu jelek. Hamba tidak patuh kepada Allah jelek. Lah iblis ingin melepas kepatuhannya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Lah ketika gak patuh berarti otomatis iblis itu menunjukkan kejelekan, bahwa Nabi Adam jelek atau Siti Hawa jelek. Karena itu Allah mengingatkan kita, jangan sampai kalian terfitnah oleh setan, sebagaimana orang tua kalian telah terfitnah oleh setan sehingga mengeluarkan mereka berdua dari surga. Sudah, iblis masuk surga, dalam riwayat dari bumi iblis membuat Nabi Adam memakan. Nah, kalau kita membahas tafsirnya panjang. Ada riwayat bukan datang ke Nabi Adam iblis, tapi ke Siti Hawa. Datang ke Siti Hawa. Jadi Siti Hawa yang dibujuk. Siti Hawa datang ke Nabi Adam minta. Nah, itulah. Nah, kalau seorang suami terlalu nuruti istri, itu terkadang salah. Terkadang enggak boleh suami itu terlalu nuruti istrinya, enggak boleh. Boleh kita nuruti sewaktu-waktu. Tapi kalau kabeh dituruti, ya mari ngono remek awake. Rusak. Karena apa? Kebanyakan rusaknya seorang suami itu karena terlalu patuh kepada istri. Lah datang ke Siti Hawa, ini dalam riwayat. Datang ke Siti Hawa, Siti Hawa yang dianui sama si iblis atau setan. Baru Siti Hawa datang ke Nabi Adam, akhirnya dilakukan apa yang diperintahkan. Nah, fa'azzallahuma syaitanu anha fawaswasa ilaihi syaitan gala ya adamu hal adulluka ala syajaril khuld wa mulkin la yabla. Fa'azzallahuma syaitanu anha, maka setan membuat mereka berdua pergi, anha, dari surga. Berhasil setan. Karena bahwa mereka melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah apa yang membuat mereka tertarik melanggar perintahnya Allah, tidak jangan mendekati pohon ini? alasannya iblis atau alasannya setan kepada Nabi Adam, hal adullukuma ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Apakah kamu mau aku tunjukkan pohon yang bisa membuat kamu tinggal abadi di dalamnya, di dalam surga, atau kamu mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah binasa. Nah, coba kita dikasih, dipinjemi rumah bagus, kemudian ada orang datang, kau nek kepingin omah iki dadi pekmu ngene yo, siapa yang gak mau coba? Yang tadinya cuma dipinjemi lalu dikasih hanya dengan perbuatan, mau lah apalagi surga dengan kenikmatannya. Datang iblis, gelem gak on? Tak dudui cik kau iso abadi tinggal di dalamnya. Ya, akhirnya mau gak mau, mau tidak mau. Nah, karena itu Allah mengatakan fawaswasa ilahi syaitan qala ya adamu hal adulluka ala syajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Nah, di situ setan bersumpah. Setan bersumpah kepada Nabi Adam. Bersumpah, akhirnya Nabi Adam menganggap benar. Wagosamahuma, iblis ini atau setan ini bersumpah kepada Nabi Adam, bersumpah. Lah karena sumpah dipercaya, dipercaya oleh Nabi Adam sebab iblis bersumpah. Tapi ternyata sumpahnya tadi itu sumpah palsu. Karena kalau orang mukmin itu tidak akan berbohong lebih-lebih dengan nama Allah. Tidak akan berbohong lebih-lebih dengan nama Allah. Berbohong secara keseluruhan enggak orang mukmin. Kalau berbohong bukan mukmin itu. Karena Rasulullah mengatakan al-mukmin la yakdzib. Orang yang beriman itu tidak berbohong katanya Rasulullah. Bahkan Allah dalam ayat Al-Qur'an pun menjelaskan innama yaftalil kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Orang beriman itu tidak melakukan kebohongan. Orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah tidak melakukan kebohongan. Berarti yang melakukan kebohongan mereka yang tidak beriman. Secara keseluruhan, lebih-lebih dengan nama Allah. Bohong pakai nama Allah lagi. Bohong pakai nama Allah lagi. Wah tambah. Tambah bukan orang yang beriman itu. Lah Nabi Adam percaya, karena dianggap Nabi Adam tidak akan ada seorang atau makhluk yang berani berbohong dengan nama Allah. Husnudzon Nabi Adam ini dengan iblis, nggak tahu digoroi ambil iblis sehingga iblis berhasil mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Nah sekarang pertanyaannya, loh, bukankah Nabi itu maksum? Nabi itu terhindar dari maksiat. Tapi kok Nabi Adam ini melanggar perintahnya Allah? Nabi Adam ini melanggar bukan di dunia, bukan di dunia, melainkan di akhirat. Lah akhirat itu belum ada pelaturan untuk para nabi yang jadi gampangnya gini. Kalaupun misalnya itu sudah harus dijalankan, tapi pelanggaran ini bukan pelanggaran yang besar. Dan itu dilakukan dengan ijtihad. Lah orang yang beristihad kemudian salah dianggap dia tidak bersalah. Orang yang beristihad lalu dia istihadnya itu keliru, dianggap gak keliru, dianggap gak salah, artinya tidak berdosa. Contohnya Kita enggak tahu arah kiblat. Tidak tahu arah kiblat. Akhirnya kita mau sholat. Nah, syaratnya sholat itu kan harus menghadap kiblat. Mau enggak mau kita harus ijtihad. Nyari di mana arah kiblat. Ketika kita sudah menentukan, oh arah kiblat sana, sholat kita. Gak taunya setelah sholat selesai, keliru. Keliru. Nah ini gak berdosa dia, sholatnya tadi itu gak berdosa. Malah sah sholatnya. Sholatnya sah dan dia tidak berdosa. Bahkan kalaupun nanti dia sholat berikutnya ijtihad lagi menentukan arah yang berbeda dengan sholat yang sebelumnya, tetap sah, yang kedua itu juga sah. Misalnya nyasar duhur tadi ijtihad dia arah kiblat sana, mari ngono kata sembahyang asar ijtihad meneng arah kiblat sana, loh dua arah yang berbeda, duhur ke utara, asar ke selatan, sholatnya sama-sama sahnya dan dia tidak berdosa. Kenapa? Dari ijtihad. Lah Nabi Adam waktu itu melanggar karena ijtihad. Karena ijtihad, benar tadi. Masa nih. Diperhatikan, diteliti. Nah. Akhirnya diambil keputusan. Nah, mendekati ijtihad. Jadi kalaupun itu salah tapi tidak dianggap berdosa. Bahkan Nabi Adam tidak ada rencana sebelumnya. Tidak ada rencana sebelumnya. Nah itu, ya, karena Nabi itu tidak akan melakukan dosa kecil lebih-lebih besar. Fa akhrajahuma mimma kana fihi, maka iblis atau setan mengeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari tempat di mana mereka berada sebelumnya, yaitu surga. Fa'akala Adam wa Hawa asyjarata wa intaza'a libasahuma anhuma wa ankashafa sa'atuhuma wa qala ta'ala hakianhu fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuri anhuma min sa'atihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asyjarati illa an takuna malaikaini aw an takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin wa tawfiqa yakhsifani min waraqil jannah wa kana libasahuma alladhi kana alaihima min nur lisatri auratihima. Jadi diantaranya, diantara alasannya iblis disampaikan kepada Nabi Adam, iblis berkata manahakuma rabbukuma an hadhihi syajara illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Katanya iblis, tidaklah Tuhan kalian berdua melarang kalian mendekati pohon ini kecuali kalian bisa menjadi ya, dua orang yang istimewa ya, atau kalian berdua bisa kekal abadi di dalam surga. Wa ghasamahuma, iblis bersumpah kepada mereka, inni lakum alaminan nasin, sesungguhnya aku ya, menyampaikan ini saran yang baik, nasihat yang bagus untuk kalian berdua. Nah itu iblis ya, iblis. Nah insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Intinya gini, iblis itu tidak selalu memerintahkan kita melakukan kejelekan. Iblis, setan, tidak selalu memerintahkan kita melakukan kejelekan. Karena iblis dan setan itu memiliki cara yang banyak untuk merusak. Pokoknya intinya itu ujung-ujungnya merusak. Ujung-ujungnya merusak. Bisa lewat kejelekan, bisa juga melewati kebaikan. Jadi jangan kira ngejai elek to, enggak, kadang ngejaknya itu yang bagus. Tapi ujung-ujungnya ngerusak kebaikan yang kita lakukan dengan menimbulkan rasa iri, dengan menimbulkan rasa bangga diri, sombong dan yang lain sebagainya. Itu iblis. Jadi pokoknya iblis iki ingin kita jelek. Dia pengin punya teman di dalam nerakanya Allah. Ya apa caranya? Yaitu sesuai janjinya. La atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sudah siap iblis menghadang kita dari segala arah. Dari segala arah kita dihadang oleh iblis, membuat kita jauh daripada rahmatnya Allah, kebaikan dan ketaatan. Itu intinya. Lewat mana? Iblis memiliki banyak cara. Karena itu hati-hati. Hati-hati. Karena itu kalau kita melakukan kebaikan, lihat hati kita. Kita melakukannya ini dorongan apa? Dorongan syahwat atau nafsu? Karena itu Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menjelaskan, yang membuat kita mencari ilmu, yang membuat kita melakukan ini, melakukan itu, kebaikan, ketaatan, itu apa? Kalau syahwat, itu hasilnya nanti tidak bagus, hasilnya jelek. Sekalipun makmur, tapi hasilnya nanti kejelekan. Tapi yang kalau memang dorongan lillahi ta'alanya yang membuat kita melakukan kebaikan ketaatan, itu hasilnya nanti akan baik, sekalipun di awalnya itu kurang mulus, kurang jalan, tapi kedepannya bakal bagus kalau memang unsurnya itu lillahi ta'ala. Ya gitu, kita mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang pandai ya memahami kondisi kita sehingga tidak bisa tertipu dengan iblis dan anak buahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari godaan iblis dan pasukannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi rasulussalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر يا ربنا أقبلنا في ليلة الغفران يا ربنا أقبلنا في ليلة الغفران يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان ربي سامحنا في شهرنا رمضان يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان ربي عاملنا باللطف والإحسان يا ربي عاملنا باللطف والإحسان يا ربي سلمنا من لهبة النيران، يا ربي سلمنا من لهبة النيران، ربنا ادخلنا في جنات الرضوان، يا ربنا ادخلنا في جنات الرضوان.